yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat telan hit tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu sepanjang umurku. Belah malam tanpa bintang, ku akan menjadi bintang. Sepanjang hangatnya malam, ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat telangit tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu sepanjang umurku. Ku yakin ku bisa bawamu terbang, menembus pelangi lewat telangit tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu sepanjang umurku. Ku yakin ku bisa bawamu terbang.